Kenapa mesti aku percaya kata yang lepas dari mulutmu? Apa mesti aku percaya alasanmu, bukti darimu? Apa salah curiga ketulusan niat baikmu? Apa salah curiga keinginanmu padaku? Percaya hanya dari yang satu. Ku percaya datang dari yang satu. Dibicarakan orang tak percaya dengan semua opini yang sedang hangat berkembang. Apa salah ku curiga ada udang di balik batu? Apa salah ku curiga semua tanpa ada rekayasa? Ku percaya hanya dari yang satu. Ku percaya datang dari yang satu. Jangan percaya yang terlihat dan terdengar. Jangan percaya semua baru tentu benar. Jangan percaya orang yang bilang pasti benar. Jangan percaya. Percaya.